الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kesabaran, di mana kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada pada bab ini, dengan harapan bahwasannya setelah melalui hadis-hadis yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini menjadi pencerahan bagi kita, sehingga ketika kita keluar dari pembahasan ini, kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita bahas dalam bab ini, yaitu kita bisa bersabar, kita menjadi manusia yang lebih bersabar daripada sebelumnya. Sungguh sangat disayangkan apabila kita membahas tentang pembahasan ini, namun kemudian tidak berbekas pada diri kita berupa amalan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masih menjadi pribadi yang sama, yang tidak bisa bersabar dalam menanggung beban hidup, menanggung cobaan dan musibah, atau tidak bisa bersabar dalam menahan diri dari keharaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjatuh ke dalam keharaman Allah Subhanahu wa taala hanya karena tidak bisa mengalahkan hawa nafsu. Kemudian juga sangat disayangkan apabila kita juga masih tidak bisa bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal telah banyak wejangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita lewati. Kurang apa hadis-hadis yang telah kita bawakan ini dan yang akan masih akan kita bawakan dalam beberapa pertemuan yang akan datang. Sungguh apabila kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjadi petuah bagi kita, tidak bisa merubah diri kita, maka perkataan siapa lagi yang kemudian dapat merubah diri kita? Perkataan seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam saja kemudian tidak berbekas, tidak kemudian menjadikan kita bisa bersabar di atas perkara-perkara yang sudah kita sebutkan tadi, apalagi perkataan orang lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala akan memberikan suatu contoh kesabaran dari seorang sahabiah, seorang sahabat namun perempuan, yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Bagaimana kesabaran dari seorang perempuan ini kemudian melebihi kesabaran yang dimiliki oleh beribu-ribu laki-laki, jauh melebihi mereka. Sungguh kesabaran yang begitu besar dan kesabaran yang begitu hebatnya, di mana Ummu Sulaim tabah dalam menghadapi musibah yang dia alami, yang akan kita sebutkan nanti dalam pembahasan hadis ini. Maka ini sekali lagi sebagai contoh bagi kita, sebelum kita membaca hadis ini, hendaknya kita bertekad bahwasanya kita ingin membaca hadis ini untuk menjadi pribadi yang semisal dengan Ummu Sulaim. Walaupun beliau adalah seorang wanita, namun tegar menghadapi cobaan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, kana banun li Abi Thalhah radhiyallahu anhu yashtaki. Dahulu Anas dari Abu Thalhah radhiyallahu anhu mengeluh, yaitu sedang dalam keadaan sakit. Abu Thalhah ini adalah suami dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah ibu dari Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Adapun Abu Thalhah bukan bapak dari Anas bin Malik. Bapak dari Anas bin Malik adalah Malik bin Nadhr, yang Malik bin Nadhr bukanlah seorang muslim. Malik bin Nadhr adalah seorang yang dahulu tinggal di Madinah. Kemudian ketika kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengarkan kabar kedatangan tadi dan kemudian mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan khamr, mengharamkan minuman keras. Malik bin Nadhr tidak mau syariat yang seperti ini, tidak mau aturan yang seperti ini. Maka Malik bin Nadhr pergi dari kota Madinah supaya tidak berada di bawah kekuasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak di bawah aturan yang tadi dia tidak menyukainya. Dan seorang yang kemudian memang sudah kecanduan dalam minuman keras, maka dia pun keluar dari Al-Madinah, kota Madinah. Maka kemudian dalam perjalanan keluarnya dia meninggal. Itulah bapak dari Anas bin Malik. Adapun Abu Thalhah adalah suami Ummu Sulaim, yang setelahnya bisa dibilang adalah bapak sambung ya dari Anas bin Malik. Ini adalah sepintas tentang apa keluarga ini. Abu Thalhah adalah suami Ummu Sulaim dan Ummu Sulaim adalah ibu dari Anas bin Malik. Adapun anak yang di sini sakit adalah anak Abu Thalhah dari Ummu Sulaim. Anak Abu Thalhah dari Ummu Sulaim berarti adik dari Anas bin Malik, adik seibu, saudara seibu dari Anas bin Malik sakit. Dan ini anak yang kemudian sakit ini adalah yang disebutkan dalam hadis lain sebagai Abu Umair. Di dalam hadis lain disebutkan sebagai Abu Umair, yang kita ketahui dalam hadis yang ma'ruf tentang apa burung kecil, ya burung kecil, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil. Inilah anak daripada Abu Thalhah yang sedang sakit ini, Abu Umair. Fa kharaja Abu Thalhah, maka kemudian Abu Thalhah pun keluar. Keluar dari rumahnya untuk lakukan suatu perkara untuk suatu keperluan, faqubidha as-sabi, maka kemudian anak tersebut pun meninggal, dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Abu Thalhah sedang berada di luar rumahnya. Falamma raja'a Abu Thalhah qala, maka ketika Abu Thalhah pulang dia berkata, ma fa'ala bani, apa yang dilakukan oleh anakku? Qalat Ummu Sulaim, wahia Ummu Sabi, berkatalah Ummu Sulaim yang dia adalah ibu dari anak tadi yang sakit tadi, Abu Umair. Huwa askaru ma kana, dia dalam keadaan yang paling tenang daripada sebelumnya. Paling tenang daripada sebelumnya. Ini suatu kebohongan atau suatu yang benar? Ada yang bisa menjawab? Ini suatu kebohongan atau suatu yang benar? Benar. Ini tidak kemudian berbohong. Walaupun orang yang disampaikan kepadanya atau kemudian menjadi objek dari pembicaraan memahami lain, tapi yang diinginkan oleh yang berbicara lain, dan yang berbicara bukan menginginkan apa yang dipahami oleh si pendengar. Si pembicara meniatkan bahwasanya apa yang disebutkan ini maknanya ini. Ya. Adapun si pendengar menangkap dan kemudian memahami bahwasanya yang dimaksud yang lainnya. Yang berbicara menginginkan apa? Ya, dia sudah meninggal. Keadaan apa yang paling tenang daripada orang yang sudah meninggal? Mati. Tidak ada gerakan sama sekali. Adapun yang mendengar menyangka apa? Oh, dia sudah baikan. Yang tadinya mungkin rewel karena sakit, kemudian menangis dan yang lain sebagainya, sekarang sudah tenang daripada sebelumnya. Lihat ini, Ummu Sulaim menjawab seperti ini dalam keadaan dia adalah ibu dari sang anak tadi. Betapa tegarnya Ummu Sulaim dalam menghadapi cobaan ini, kehilangan anaknya sendiri. Kalau mau dilihat, antara seorang laki-laki, seorang ayah dan seorang ibu, mana yang lebih kehilangan apabila kemudian anaknya meninggal? Ya, seorang ibu. Dia yang melahirkan, mempertaruhkan nyawanya untuk kemudian melahirkan anak tersebut, supaya anak tersebut lahir ke dunia. Dia yang kemudian merawatnya. Dia yang kemudian juga apabila dalam keadaan-keadaan seperti ini sakit, dia yang kemudian merawatnya dan kemudian juga memberikan perhatian kepadanya. Dialah yang kemudian lebih sayang kepada seorang anak daripada bapaknya. Maka oleh karena itu, oleh karena jasa seorang ibu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengedepankan hak seorang ibu daripada seorang bapak. Ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku bergaul dengan baik dengannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Kemudian sang sahabat tadi bertanya dengan pertanyaan yang sama, kemudian siapa? Kemudian dikatakan, summa ummuk, kemudian ibumu. Kemudian bertanya lagi, summa man, kemudian siapa? Kemudian dijawab lagi, summa ummuk, kemudian ibumu. Tiga kali dijawab dengan jawaban ini, kemudian dikatakan, summa abuk, kemudian bapakmu. Kembali kepada permasalahan, dalam keadaan Ummu Sulaim ini benar-benar merasa kehilangan, namun dia dapat meredam rasa sedihnya tersebut. Sebagai seorang wanita, tentu saja dia kemudian tersentuh perasaannya, bersedih ketika terjadi hal yang seperti ini, kematian anaknya. Namun dia masih bisa menjawab dengan jawaban yang tenang, menjawab dengan jawaban yang cerdas. Ya. Coba kalau dia mengatakan, oh, anakku sudah meninggal. Ketika pertama kali sang suaminya baru pulang dari luar. Baru pulang dari luar seperti apa keadaannya? Capek, lelah. Karena baru melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar. Pusing dengan urusan-urusan yang dilakukannya di luar, yang dipikirkannya di luar. Masuk ke dalam rumah dalam keadaan ingin beristirahat, ingin kemudian mencari ketenangan di dalam rumahnya. Bayangkan apabila kemudian ketika masuk bertanya tentang keadaan anaknya, dijawab dengan jawaban yang begitu sangat tidak diharapkan. Apa yang terjadi kira-kira? Bisa jadi dia menjadi tidak sabar, tidak ridha, dan yang seperti, dan yang semacamnya. Maka jawaban Ummu Sulaim ini adalah jawaban yang cerdas. Menjawab dengan suatu perkara yang kemudian bisa dimaknakan makna yang satu, atau bisa dimaknakan dengan, bisa dimaknakan dan dipahami dengan makna yang lainnya. Dan yang seperti ini dinamakan at-tawriyah. At-tawriyah menyampaikan suatu perkara yang diinginkan oleh pembicara itu makna yang satu, makna pertama, kemudian yang dipahami oleh orang yang mendengar adalah makna yang lain. Yang seperti ini bukan termasuk dusta, bukan termasuk kebohongan. Tidaklah dia berdosa karenanya, namun hendaknya tidak dia lakukan kecuali dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat. Kenapa? Walaupun apa yang dia sampaikan betul, orang lain bisa berburuk sangka kepadanya bahwasanya dia sedang berdusta. Padahal dia tidak berdusta, tapi orang lain bisa berburuk sangka kepada dirinya. Dirinya bisa dituduh orang itu sering bohong, sering melakukan yang seperti ini. Oh, saya begini, begini, begini. Yang diinginkan lain, yang dipahami oleh orang yang mendengar lain. Ya. Sering melakukan seperti itu, apa kemudian akibatnya? Dia dituduh bahwa dia adalah seorang yang berdusta. Padahal dia kemudian tidak menginginkan dengannya suatu kedustaan. Ya. Tidak menginginkan dengannya suatu kedustaan. Maka oleh Syekh Al-Utsaimin dalam penjelasan dari sini mengatakan bahwasanya hendaknya di sampaikan yang seperti ini apabila memang ada maslahatnya, atau kemudian untuk menghindari suatu madarat. Untuk menghindari suatu madarat. Satu jenis atau satu contoh yang bisa disampaikan dan yang saya pernah dengar tentang tauriyah ini adalah apabila seorang didatangi oleh orang yang zalim. Orang yang zalim ini mencari seorang muslim yang kemudian dia tidak bersalah. Kemudian orang yang didatangi tadi mengetahui tujuan orang yang zalim tadi. Kemudian orang yang zalim bertanya, kamu melihat fulan, apakah kamu melihat orang ini? Kemudian misalnya dia berpindah sedikit, dia sedang duduk kemudian berpindah sedikit, geser, kemudian agak ke samping, ke kanan atau ke kiri. Kemudian dia mengatakan, sejak saya duduk di sini, saya tidak melihat dia. Padahal kan dia waktu duduk di sini lihat, ya kan? Waktu duduk di sini lihat, ada temannya tadi. Oh iya, itu dia sedang masuk ke dalam rumahnya. Nah, kemudian ketika ditanya, dia berpindah sedikit ke arah kanan sini. Sejak saya duduk di sini, saya tidak melihat dia. Ya. Sejak saya duduk di sini, saya tidak melihat dia. Yang dimaksudkan apa? Yang duduk di sebelah samping sini, bukan di sebelah sini tadi, ya kan? Dia bergeser sedikit. Itu yang sebagai contohnya. Itu apabila ada maslahat, tidak mengapa. Apabila ada maslahat, tidak mengapa. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Faqarrabat ilaihi al-'asha. Maka kemudian Ummu Sulaim menghidangkan kepada Abu Thalhah makan malam. Fata Aisyah, maka dia pun kemudian makan malam, yaitu Abu Thalhah. Ini juga menunjukkan bahwasanya seorang wanita yang salehah adalah seorang yang kemudian melayani suaminya di rumahnya, memberikan khidmah, memberikan pelayanan kepada suaminya. Qala thumma asaba minha. Kemudian Abu Thalhah pun asaba minha, yaitu itu adalah suatu ungkapan yang diinginkan dengannya itu berhubungan dengannya, berhubungan dengan sang istrinya. Setelah makan, ya, kenyang, kemudian berhubungan dengan sang istri. Ya. Dalam keadaan sang istrinya sedang sedih sebenarnya, tapi kemudian masih bisa untuk kemudian melayani suaminya, memberikan, menghidangkan makan malam kepadanya. Kemudian dalam riwayat yang akan kita sebutkan setelahnya, bahwasanya sebelum terjadinya hubungan antara Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim masih bisa berhias, menampilkan penampilan yang paling baik kepada suaminya. Maka ini juga menunjukkan betapa kuatnya kesabaran dari Ummu Sulaim ketika menghadapi cobaan yang begitu berat bagi dirinya. Falamma faragha qalat, maka ketika selesai Ummu Sulaim berkata, waru as-sabi, kuburkanlah anak tersebut. Baru diberitahukan bahwasanya anaknya telah meninggal. Setelah sang suami makan, dan setelah sang suami kemudian juga berhubungan dengannya, baru kemudian diberitahukan. Ini adalah suatu kecerdasan dari Ummu Sulaim, memberitahukannya pada saat yang tepat, pada saat yang kemudian dimungkinkan bahwa orang tersebut sudah lebih santai, sudah lebih tenang, sudah bisa menerima kabar yang akan disampaikan. Memang Ummu Sulaim ini adalah orang yang cerdas. Tidak hanya dalam kisah ini saja kemudian yang menunjukkan tentang kecerdasan Ummu Sulaim. Ada suatu kisah sebelumnya yang sudah tadi kita sebutkan bahwasanya Ummu Sulaim sebelumnya adalah istri dari Malik bin Nadhr yang bukan seorang muslim. Kemudian setelah Ummu Sulaim masuk ke dalam agama Islam dan belum memiliki suami, maka banyak dari masyarakat di Madinah atau laki-laki di Madinah yang kemudian ingin menjadi suami dari Ummu Sulaim. Di antaranya Abu Thalhah ini. Abu Thalhah dalam keadaan belum masuk Islam. Belum masuk Islam ketika itu. Maka ketika datang kepada Ummu Sulaim untuk melamar Ummu Sulaim, apa yang dikatakan Ummu Sulaim? Ummu Sulaim mengatakan bahwasanya orang sepertimu sebenarnya tidak pantas untuk ditolak. Ya. Tapi hendaknya kamu adalah seorang yang belum masuk Islam, seorang yang belum beragama dengan agama yang benar. Ya. Jadi kemudian Ummu Sulaim mempersyaratkan satu syarat saja sebagai mahar, sebagai mas kawin daripada pernikahan apabila ingin dilangsungkan, yaitu dia Abu Thalhah masuk ke dalam Islam. Insyaallah ini adalah suatu mahar yang paling mahal, suatu mas kawin yang paling berharga. Hidayah masuknya seorang laki-laki tersebut yang sebelumnya adalah seorang yang kafir ke dalam Islam, ke dalam agama Islam. Maka inilah suatu kecerdasan dari Ummu Sulaim, mempersyaratkan satu perkara saja itu keislaman dari sang suami. Qala falamma asbaha Abu Thalhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Maka ketika sudah pagi hari, Abu Thalhah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang peristiwa yang terjadi. Yaitu dia agak kesal. Kenapa baru diberitahu pada akhir, ya? Bukan diberitahukan dari awal. Maka beliau mengadukan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqala a'rastumul lailah?" Apakah kalian itu berhubungan pada malam tadi? Qala na'am. Maka Abu Thalhah menjawab, "Iya." Qala Allahumma barik lahumā. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, berikanlah barokah bagi keduanya." Yaitu atas hubungan yang telah terjadi tadi malam. Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang mustajab. Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini terjadi, terkabulkan. Benar-benar kemudian dengan hubungan tadi yang dilakukan oleh Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim, Ummu Sulaim kemudian hamil dan kemudian disebutkan fawaladat ulaman, maka kemudian Ummu Sulaim pun melahirkan seorang anak laki-laki dengan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kejujuran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau benar-benar seorang rasul, di mana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian didengar oleh Allah Subhanahu wa taala doa tersebut dan kemudian dikabulkan. Kemudian faqala li Abu Thalhah, maka Abu Thalhah berkata kepadaku. Kepada siapa? Kepada yang bercerita. Siapa yang bercerita? Anas bin Malik. Abu Thalhah berkata kepadaku, yaitu kepada Abu Thalhah anak tirinya, ihmilhu hatta ta'tiya bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bawalah dia sampai engkau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ba'atha ma'ahu bitamaratin, dan juga Abu Thalhah mengirim, mengutus bersama Anas bin Malik membekali dengan tamarat, beberapa butir kurma. Ini adalah kebiasaannya orang-orang Ansar, atau kebiasaannya kaum muslimin ketika itu, apabila lahir salah seorang dari mereka, maka mereka mengirimnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan apa yang disebut dengan tahnik. Kita sebutkan lebih dahulu, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama'ahu syai', apakah kemudian bersamanya ada sesuatu, artinya ada sesuatu yang bisa dijadikan untuk mentahnik atau tidak? Qala na'am tamarat, kemudian Anas berkata ya, ada beberapa butir kurma. Fa'akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam famadaghaha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil butiran kurma tersebut kemudian mengunyahnya sampai lembut. Kemudian apa yang beliau lakukan, thumma akhadhaha min fihi, kemudian beliau mengambil kunyahan tadi dari mulut beliau, sudah lembut diambil dari mulut beliau, faj'alaha fi fiyas sabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkannya ke dalam mulut sang bayi tadi. Tsumma hannakahu wa sammahu Abdullah, kemudian dia mentahniknya, yaitu tadi kurma yang sudah dilembutkan tadi dengan digigit dan kemudian dikunyah, bukan cuma sekedar digigit, dikunyah supaya lembut, karena yang namanya bayi belum bisa kemudian mencerna sesuatu yang masih kasar, ya harus dilembutkan dengan selembut-lembutnya, kemudian diambil dan kemudian ditempelkan ke bagian langit-langit dari mulut bayi tersebut, ya itu namanya tahnik. Wasamahu Abdullah, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dia nama Abdullah. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaihi, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka di sini diambil pelajaran bahwasanya yang namanya tahnik itu adalah sesuatu yang disyariatkan, disunnahkan seseorang untuk kemudian mentahnik bayi yang baru lahir. Hendaknya yang paling pertama masuk ke dalam pencernaan sang bayi tadi bukan kemudian air susu ibu, atau kemudian misalnya air susu, apalagi air susu dari apa, susu botolan, bukan. Tapi yang paling pertama masuk adalah kurma yang sudah dilembutkan, sudah dikunyah, kemudian dimasukkan ke dalam mulut sang bayi. Ya. Itu adalah suatu yang sunnah. Namun yang patut untuk diperhatikan, bahwasannya mengutus seorang bayi kepada orang tertentu supaya mengambil barokah dari orang tadi, dengan orang tadi yang mentahniknya, itu cuma kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila lahir seorang bayi dari anak salah satu dari kita, sedangkan dia mentahniknya sendiri. Tidak kemudian mengutus bayi tersebut ini, bawa bayinya ke fulan Pak Kiai atau Pak Ustaz, kemudian suruh Pak Ustaz untuk mentahniknya. Ini tidaklah tepat. Para sahabat di sini mengirim bayi tadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan barokah dari liur yang kemudian ada pada kurma yang dikunyah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ya. Dan ini adalah kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian beliau itu rambutnya berbarokah. Ya. Ada salah satu istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian memiliki suatu bejana yang di dalamnya ada rambut-rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut sakit, yaitu disebutkan di sini namanya adalah Ummu Salamah, beliau memiliki bejana yang isinya rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Ummu Salamah ini sakit, radhiyallahu anha, Ummu Salamah ini mengambil beberapa helai, satu atau dua helai dari rambut Nabi tersebut, kemudian dicelupkan ke air, digerak-gerakkan seperti itu, kemudian airnya diminum. Apakah boleh kemudian, oh ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan yang seperti ini, rambutnya diambil kemudian dijadikan sebagai obat ketika seorang sakit, apakah kemudian boleh melakukannya pada kiai-kiai misalnya, atau ustadz-ustadz misalnya, atau kemudian syekh-syekh misalnya? Tidak boleh. Ini hanya kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tadi rambutnya berbarokah, keringatnya pun berbarokah. Para sahabat dahulu disebut oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, dahulu ketika sholat, melakukan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka membawa bejana yang diisi air, kemudian menginginkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memasukkan kedua tangannya di bejana tersebut, kemudian digerak-gerakkan tangannya dalam bejana tadi, kemudian dibawa pulang bejana tadi karena sudah mendapatkan barokah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barokah yang seperti ini hanya ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya menjadi kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada pada yang lainnya. Maka apabila seorang ingin melakukan tahnik, lakukan sendiri atau kemudian orang yang hadir di situ, tidak perlu kemudian dikhususkan bahwasanya mentahnik harus fulan supaya mendapatkan barokah. Tidak perlu melakukan yang seperti itu, karena itu hanya kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu untuk diketahui bahwasanya apabila yang paling pertama masuk ke dalam pencernaan lambung dari sang bayi adalah kurma, maka itu bermanfaat untuk menguatkan pencernaan dari sang bayi tadi. Jadi secara kesehatan ya, itu ada manfaatnya. Ya, itu ada manfaatnya. Ketika yang awal pertama kali masuk adalah kurma, maka itu kemudian akan menguatkan pencernaan sang bayi. Sebagaimana apabila kita berbuka dengan kurma, itu pun bermanfaat bagi kesehatan. Ya, karena kan kurma itu ketika masuk ke dalam pencernaan, cepat dicernanya, cepat mengembalikan apa tenaga kita. Itu untuk ketika berpuasa. Adapun ketika mentahnik tadi, manfaatnya adalah seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama, bahwasanya manfaatnya adalah menguatkan pencernaan dari sang bayi tadi. Itulah manfaatnya secara ilmiah. Tapi hendaknya yang lebih ingin kita raih ketika melakukan sunnah yang seperti ini bukan manfaat-manfaat ilmiahnya, tapi apa, nilai sunnahnya. Itu yang ingin kita dapatkan, itu nilai sunnahnya, bukan kemudian manfaat-manfaat keduniawian yang seperti ini. Kemudian beliau juga menamakannya Abdullah, maka ketahuilah bahwasanya ini adalah suatu nama yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna ahabba al-asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Bahwasanya sebaik-baiknya atau kemudian nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua, yaitu Abdullah dan Abdurrahman, hamba Allah dan hambanya Ar-Rahman, Zat yang Maha Penyayang. Masih ada lanjutan dari hadis ini, yaitu masih ada riwayat yang lainnya. Insyaallah akan kita baca pada kesempatan yang akan datang. Apabila memang ada pertanyaan, maka dipersilakan kepada para hadirin untuk mengajukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai istri Nabi tadi yang mengalami sakit yang di beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya ini, bagaimana dengan saat ini yang sering orang datang ke hadir untuk berobat? Datang ke hadir untuk berobat, itu maksudnya? Dokter lah, kalau sekedar doa semacam apa yang disebut yang diistilahkan dengan ruqyah mendoakan kemudian membaca misalnya surat Muawwidzatain, yaitu apa qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian qul huwallahu ahad, membacakan Al-Fatihah. Maka seperti itu tidak mengapa. Itu namanya ruqyah, meruqyah. Ya, di dahulu pun dilakukan oleh para nabi sallallahu para sahabat sallallahu radhiyallahu anhum. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang maknanya tidak mengapa. Ruqyah itu selama tidak terkandung padanya kesyirikan. Ya. Jadi tidak mengapa untuk melakukan ruqyah tersebut, dan yang masyru adalah meruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat suci Al-Qur'an, ya. Yang paling manjur itu dengan membaca Al-Fatihah. Yang paling manjur itu dengan membaca Al-Fatihah. Yang dalam suatu hadis yang lainnya, yaitu hadis tentang beberapa sahabat yang singgah di suatu kampung kemudian meminta untuk dijamu, kemudian tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, tidak dijamu oleh penduduk kampung tersebut, kemudian mereka keluar, kemudian apa, sang tetuanya di situ kemudian tersengat oleh kalajengking ketika itu. Mereka kemudian dipanggil lagi, kamu punya obat atau tidak? Kemudian salah satu dari sahabat tadi, yaitu Abu Ayyub kalau tidak salah, Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian meruqyah dengan membaca Al-Fatihah, sembuh. Yang awalnya tidak bisa berdiri, sembuh seakan-akan kemudian tidak pernah tersengat sama sekali orang tadi, ya. Kemudian ketika sampai ke Madinah, beliau menyampaikan, menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Dari mana kamu tahu bahwa saya memang obat?" Beliau mengakuinya, ya. Jadi kalau ruqyah, apa yang disebut dengan ruqyah, itu tidak mengapa selama tidak mengandung kesyirikan. Kesyirikan seperti kemudian di dalamnya ada permintaan kepada yang selain Allah, ya. Di dalamnya kemudian meminta kepada Syekh Fulan atau Syekh Fulan, yang seperti ini tidak boleh. Mengucapkan ruqyah tapi yang diucapkan apa, permintaan bukan kepada Allah, permintaan kepada orang-orang yang sudah mati misalnya. Ini tidak boleh. Kalau ruqyah itu tidak mengapa. Ya. Juga sebagian mereka, walaupun tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian ulama mengatakan memang tidak mengapa untuk kemudian ruqyah tersebut ditiupkan ke air. Ya, jadi di ruqyah ini membaca kemudian ditiupkan ke air, ditiupkan dengan melepaskan sedikit ludah, bukan ludah ya, lepaskan sedikit ludah, bukan kemudian dengan ludah yang apa namanya yang banyak seperti itu, melepaskan sedikit ditiupkan dengan kemudian melontarkan sedikit ludah, itu tidak mengapa. Dan itu adalah sesuatu yang mujarrab disebut oleh para ulama. Maka apabila yang seperti ini dilakukan oleh orang-orang yang soleh, maka diharapkan memang seperti itu mendatangkan kesembuhan. Tapi kemudian kalau datang ke orang soleh, "Pak, minta rambutnya, cukur rambutnya." "Iya, ini seperti ini dah." Seperti kuniran di batu yang datang. Kuniran yang datang. Kuniran yang di Jawa itu kan, sebenarnya batunya bisa menimbulkan apa ini. Allah Alam ya. Saya tidak tahu hakikatnya seperti apa, jadi tidak bisa. Allah. Tapi kalau yang disebut oleh para ulama itu apa, dengan air tidak mengapa, dengan air tidak mengapa. itu namanya ruqyah, itu namanya ruqyah. Ustaz, lanjut Ustaz. Itu kan ada hadis sahih yang kira-kira tidak, yang kalau minta minta ruqyah itu tidak masuk dalam 700 yang langsung tanpa hisab itu 700.000. Itu kira-kira gimana Ustaz? Yang jelasnya apakah minta ruqyah yang tidak syar'i tadi atau gimana? Apa sih? Ya memang ada pembahasan dalam hadis tersebut bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya memang jangan meminta rupiah. Namun hendaknya orang yang kemudian datang kemudian melihat saudaranya sakit memahami hal tersebut dan kemudian merukyahnya. Dan Allah alam ada juga yang berpendapat bahwasanya tidak meminta rupiah itu apabila Allah alam agak lupa pembahasannya, mungkin nanti kita jawab pada kesempatan yang datang insyaallah taala kalau memang dimudahkan. Ada satu jawaban yang lainnya yang kemudian pernah saya dengar cuma agak lupa pembahasannya, maka nanti dilihat kembali insyaallah pembahasannya sebelum kita sampaikan pada kesempatan yang datang. Masih ada waktu ini insyaallah Pak, mungkin menyambung dalam pengobatan. Kalau kebekan itu memang apa-apa dilakukan zaman Rasul. Ya. Bekam dilakukan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Nah, beliau sendiri melakukannya dan kemudian memberikan kepada orang yang membekam tadi satu dinar. Itu ada dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga beliau pernah mengatakan apabila, yang mananya apabila suatu kesembuhan itu ada pada sesuatu, atau apabila suatu atau apabila ada sesuatu yang dikatakan sebagai obat yang memang ada kesembuhan padanya, maka itu pada ada pada asyatar, sekarang asyatar lafadnya, dan asal ada pada yaitu asyatar, yaitu yang dimaksudlah bekam dan madu. Bekam dan madu, apabila kesembuhan itu ada pada sesuatu, pasti itu ada pada kedua hal ini yaitu bekam dan madu. Allah alam bisa termasuk tibun nabawi, termasuk pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam. Seperti tadi masalah rupiah yang apa? Masalah rupiah yang air, rupiah air. Misalnya ada serah menganggap bahwa ada orang salah terus dia minta rupiah kepada orang salah terus. Apakah yang benar yang diucapkan di ini atau tidak, karena kita kan cuma minta air, tapi kita tidak mengetahui bahwa yang dibaca di teh itu di air ini tidak paham. Apakah harus kita dengarkan yang dibaca bahwa dia membaca sudah terjadi sembarangan bahasa? Ya kalau kita percaya kepada syekhnya, bahwa syekh ini adalah seorang syekh yang mengetahui tentang tauhid, insya Allah apa yang dibacakannya bukan suatu perkara kesyirikan. Misalnya habis kan banyak cara menghabis, minta terhabis. Apa kita harus mengerti betul tak yang dibaca habis di kata pulau sembilan belas atau lain ini? Apa kita mengerti? Ya, tergantung dari percaya atau tidak pada orang tersebut. Kalau memang orang yang apa namanya terkenal bahwasanya dia memang apa namanya ada unsur kesyirikan di situ, seperti memang orang yang apa namanya meminta tolong kepada jin misalnya dalam pengobatannya, maka ya sebenarnya tidak perlu sama sekali, nggak perlu mendengar dan nggak perlu minta seperti itu. Tapi kalau kita yakin dia orang yang percaya apa namanya mengetahui tauhid, ya laba tidak mengapa untuk kemudian ya, meminta. Wallahu a'lam bishawab. Kita berjumpa sampai di sini. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.